ya, qa kemudian dha. Kemudian termasuk pula huruf syamsiyah adalah apa? Huruf lam. Halaman 40. Al-lu'lu'i. Al-lahwi. Al-latifu. Ya, qa-nya dibaca dengan isti'la. Al-latifu. Al-lagwa. Ya. Kemudian di sana ada beberapa kalimat khusus, ya, terbatas jumlahnya, yang mana al pada kalimat-kalimat tersebut adalah al-ta'rif, namun setelah masuk ke dalam suatu kalimat lamnya, ya, suatu kalimat yang awalnya lam, maka lam salah satunya menjadi terhapus, ya, seperti al masuk ke dalam kata lailun, ya. Dalam mushaf kita dapati kata al-lail, ya, lamnya hanya satu, al-lailu, ya. Kalimat al-lail tetap ini hukumnya, ya, seperti hukum apa? Hukum al-ta'rif, ya. Ya, kebetulan ini lamnya diidghamkan, ya. Kata al-lailu, demikian pula asma mausulah, alladhi, allati, alladhani, alladhina, alladhaini, allati, lamnya berapa? Satu, ya, lamnya satu, tapi semuanya, ya, digolongkan dalam hukum atau pembahasan hukum idgham syamsi. Baik. Kemudian halaman 41 termasuk huruf syamsi adalah nun. Nah, jangan lupa memberikan gunnah yang sempurna. An-najwa. An-najwa. An-nikah. An-nikah. An-nuzuru. النسوة النشور النصر. Ya, baca contoh paling bawah halaman 41. إلى جذع النخلة huruf dal jangan sampai terpantul. Ila jid'in nakhlati. Ila jid'in nakhlati. Fi judu'in nakhli. Baik. Kemudian halaman 42 ini juga masih terkait dengan hukum idgham syamsi. Namun di sini ada kekhususan di mana setiap kalimat pada contoh-contoh halaman 42, ya, terdapat dua tasydid atau lebih, ya. Misalkan at-tawwabu, ya, ta dan wawunya musyaddadah, ta dan wawunya bertasydid. Nah, ya, kalau seorang membaca kalimat atau membaca huruf yang harusnya bertasydid kemudian tasydidnya tidak dibaca, ini salahnya fatal atau tidak? Termasuk fatal, ya, termasuk fatal. Misalkan membaca at-tawwabu tanpa mentasydid wawu, at-tawwabu misalkan, atau adz-dzulli dibaca tanpa tasydid, adz-dzulli, ini menghilangkan satu huruf, yang menghilangkan huruf dzal, ya, dan maknanya tentu akan berubah, tentu akan berubah. Nah, baik, sehingga tasydid harus dibaca dengan jelas. Nah, coba dibaca tiga baris terakhir halaman 42. Warabbaniyuna wal ahbaru. Warabbaniyuna wal ahbaru. Kalimat ar-rabbaniyun berapa huruf yang bertasydid? Tiga. Ra, ya, karena mengalami idgham al sebelumnya, kemudian ba dan ya. Adabu yawmil dhullati. Adabu yawmil dhullati. Adhullati. Baik, halaman baris berikutnya. An-nubuwwata wal kitaba. An-nubuwwata wal kitaba. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ الزَّقُّومِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ